Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwana fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah terkumpul di sini beberapa pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tidak akan saya jawab. Ini ada sebuah pertanyaan. Tentang sebuah kasus yang menimpa salah seorang dari saudara kita. Ceritanya adalah bahwa beliau ini qadarullah wa masya'a fa'al telah bercerai dengan istrinya sewaktu masih belum mengenal dakwah. Kemudian ia dikaruniai seorang anak, dan anak itu sekarang ada dalam pengasuhan ibunya atau mantan istrinya. Sementara beliau ini sangat menginginkan anak tersebut ada dalam pengasuhannya, supaya mungkin anak itu bisa lebih mengenal sunnah. Ya. Mohon nasihatnya. Nah, pertama yang harus diketahui terlebih dahulu adalah apakah anak itu ketika dia bercerai dengan istrinya masih kecil, ya. Apakah masih kecil dalam artian membutuhkan pengasuhan dari ibunya dan kasih sayang dari ibunya, maka kalau kondisi anaknya seperti ini, ibunya lebih berhak, ya. Ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya. Ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejahat apapun ibunya, tetap selama anak itu masih kecil, maka ibunya yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Sampai nanti si anak itu mulai besar dan bisa memilih mau tinggal bersama siapa, maka berikan pilihan kepadanya. Apakah mau tinggal sama ibunya atau mau tinggal sama ayahnya? Kalau mau tinggal sama ibunya, selesai. Antum bersabar. Doakan dia. Hubungan silaturahim antara antum dengan anak antum itu tetap bisa dijalin. Dan semoga dari hubungan silaturahim itu antum bisa menasehatinya sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya ketika dia sudah dewasa bisa menentukan jalan hidupnya dan mau bersama dengan antum. Nah, makanya khusus untuk ikhwah yang masih lajang, ya, atau barangkali tidak sedikit juga duda rupanya di sini. Untuk memilih, ya, pasangannya dengan baik. Cari calon istri yang akan dijadikan sebagai pasangannya, istri yang salihah. Ya. Min ahli sunnah. Dari kalangan ahli sunnah. Jangan memilih wanita yang awam. Karena tidak mudah mendidik wanita itu. Ya. Berat. Kalau yang awam itu cukup didoakan saja. Ya. Semoga mereka mendapat hidayah. Ya. Setelah mendapat hidayah, baru dilamar. Prioritaskan antum mencari pasangan hidup yang solehah dari kalangan ahlus sunnah, jangan dari kalangan hizbi. Nah, dan jangan patah semangat, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan insyaallah ta'ala. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik itu pasti disiapkan oleh Allah untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik disiapkan untuk wanita-wanita yang baik. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, perbaiki dulu diri kita. Perbaiki diri kita. Nah, kalau kita sudah berupaya untuk memperbaiki diri kita, maka kita akan mendapatkan pasangan yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini pertanyaan tentang, kurang bisa dipahami pertanyaannya, tetapi mungkin maksudnya, apakah boleh seseorang curhat kepada sahabatnya soal gangguan atau rintangan yang dihadapinya ketika menjalankan sunnah. Kalau curhat itu tujuannya mendapatkan solusi dan supaya menjadi kuat hatinya, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau curhat itu hanya sekedar dia menyampaikan perkara-perkara yang berat yang dihadapinya selama ini, dia sudah nggak tahan. Maka jangan, tidak perlu seseorang curhat kepada orang lain bila tujuannya seperti ini. Nah, yang ada, yang penting untuk dilakukannya adalah berteman dengan orang-orang yang diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalankan sunnah dan tetap berada dalam lingkungan mereka. Kalau kita lemah, jangan sendirian. Kalau kita lemah, jangan sendirian. Gabungkan diri kita kepada sesama kita. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pasti kadang-kadang mendapatkan gangguan ketika mengamalkan sunnah. Karena kita juga merasa bahwa semua kita lemah. Tapi dengan kelemahan kita, kalau kemudian kita berkumpul, bersatu, maka akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi kita. Bagaimana hukumnya jika kita sholat Jumat dan mendengarkan khatibnya dari Halabiyun? Antum jangan sholat Jumat di masjid yang khatibnya dari mereka. Cari masjid yang khatibnya dari kalangan ahlus sunnah salafiyin. Jangan sholat Jumat sembarangan. Cari masjid salafi. Masjid ahlus sunnah. Sholat Jumat di sana. Kalau kebetulan dalam situasi dan kondisi tertentu antum tidak tahu, masuk masjid tiba-tiba naik bos MLM, antum tidak bisa menghindar, apalagi qadarullah wa masya'a fa'al, antum ada di sop pertama dekat mimbar, mungkin saja dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, antum bersabar. Cukup mendengarkan selewat saja dan tidak perlu menyimak. Tidak perlu menyimak. Biarkan lewat begitu saja. Nah, karena memang mendengarkan khutbah Jumat, ya, hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib, beda dengan mendengarkan khutbah Id. Ya. Kalau mendengarkan khutbah Id, Idul Adha, Idul Fitri, tidak wajib. Ya. Kalau mendengarkan khutbah Jumat wajib. Jadi dengarkan tetapi tidak perlu disimak. Ya. Seperti halnya kita, ya, mendengar ceramah-ceramah orang awam, insya Allah tidak ada asarnya sedikit pun dalam hati kita, iya kan? Ya, anggaplah seperti itu. Dia awam, dia jahil. Ya. Selesai. Nah. Bolehkah bekerja sebagai seorang teknisi di sebuah perusahaan koran terkemuka? Koran itu penuh dengan gambar. Ya, satu. Belum lagi berita-berita yang diangkat di dalamnya penuh dengan kepalsuan. Ya. Banyak tambahannya, banyak pengurangannya. Karena surat kabar itu yang terpenting, intinya adalah bagaimana bisa laku terjual. Dan berita-berita yang disajikan benar-benar menarik. Walaupun kesesuaian dengan faktanya hanya 50%, 60%, atau bahkan 10%. Jadi, bagaimana sebaiknya? Jangan. Ya. Sebaiknya jangan. Jangan bekerja di perusahaan koran. Mau sebagai teknisinya, atau sebagai petugas yang lainnya, ya. Nah, kita tidak lepas, tidak bisa melepaskan diri dari kemungkaran yang ada di situ. Nah, kemungkarannya sangat banyak. Ada gambar laki-laki, gambar perempuan, ya. Nah, dan yang lainnya. Jadi jangan bekerja di perusahaan koran, ya. Mau yang tidak terkemuka ataupun yang terkemuka sekalipun, ya. Jangan. Carilah pekerjaan lain yang lebih selamat, ya. Yang lebih barokah. Ya. Man taraka lillahi syai'an awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Asal kita yakin, ya. Asal kita yakin. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu rezeki kita di satu sisi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan rezeki untuk kita di pintu yang lainnya. Nah, kita yakin. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena ingin menyelamatkan diri kita dalam urusan agama, Allah akan membantu kita. Allah pasti akan menolong kita. Bolehkah seorang orang tua menawarkan anak gadisnya kepada ikhwan yang bagus agamanya, akhlak dan manhajnya? Boleh. Bahkan dianjurkan sebagai orang tua, kita punya anak gadis, pilihkan untuknya pasangan hidupnya yang baik, yang soleh agamanya, soleh akhlaknya, soleh manhajnya. Ya. Memang harus begitu. Dan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Karena kehidupan rumah tangganya nanti akan dia lalui dalam jangka yang panjang. Tolong dia, tolong putri kita dengan memilihkan laki-laki yang saleh untuknya. Kita ingin menolong agamanya? Ya. Bagaimana cara menolong agamanya? Salah satunya adalah dengan memilihkan pasangan hidupnya yang saleh. Yang baik. Ya. Nah, jangan suruh putrimu cari sendirian. Ya. Jangan. Kalau anak kita gadis, kita sebagai orang tua punya hak. Ya. Nah, untuk memilihkan pasangan baginya. Nah. Apakah Insan TV sama dengan Roja TV? Sama ya. 11-12. Nah, saya ingin bertanya tentang hukum menjual dengan sistem mencicil. Contoh, kalau di cash harganya 100.000, tapi kalau dicicil harganya jadi 150.000. Yang terpenting dalam hal ini adalah si pembeli sudah menentukan pilihannya, bahwa dia akan membeli barang tersebut dengan cara dicicil misalnya. Sudah menentukan pilihan. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ada perbedaan memang pendapat di kalangan para ulama. Tetapi yang rajih, wallahu a'lam, itu boleh dilakukan dengan catatan sekali lagi si pembeli sudah menentukan pilihannya kepada si penjual. Saya mau beli barang ini dengan cara dicicil. Nah, berarti 150.000 ada kelebihannya. Dan itu hal yang wajar. Berbeda dengan sesuatu atau berbeda dengan satu barang yang dijual secara cash, keuntungannya bisa langsung dinikmati. Ya. Nah, dan terbebas dari yang namanya kerugian. Tapi kalau menjual sesuatu dengan cara dicicil, masih dimungkinkan ada hal-hal yang dikhawatirkan. Di mana barang tersebut tidak secara langsung dimiliki secara penuh oleh si pembeli. Nah, apakah benar Syekh Mukbil membolehkan menikahkan orang yang sudah hamil? Sebagaimana pernah kami dengar dari seorang dai murid beliau. Wallahu a'lam. Ya. Kalau merujuk kepada Al-Qur'an jelas, wa ulatul ahmal an yadhana hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan apa yang dikandungnya. Ya. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak boleh dinikahkan. Kalau dalam kondisi wanita itu hamil, nanti sudah melahirkan. Ya. Ada ucapan seorang dai yang benci kepada tahdir, mengatakan, coba perhatikan ulama, di antaranya ada yang mentahdir Ihya Uttarat, ada juga yang mereka merekomendasikan, akan tetapi saling mencintai seperti Syekh Abdul Rajak dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Bagaimana yang demikian ini? Cukup bagi kita ketika mendapati dai yang tidak suka kepada tahdir, maka dia seorang Hizbi, selesai. Ya, itu sudah cukup. Gak usah berbicara tentang Ihya Uttarat wala yang lainnya. Ya. Dia ketika tidak suka terhadap tahdir, berarti dia Hizbi, bukan Salafi. Karena salah satu prinsip dakwah Salafiyah adalah tadi, ya, tahdir. Ya. Ini pula metode dakwah yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak suka tahdir berarti tidak suka terhadap metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal al-anbiya, bahkan metode dakwahnya para anbiya. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. apa perbedaan ta'lim dan tarbiyah. Tarbiyah wa ta'lim. Ya sebenarnya secara makna tidak terlalu jauh. Kalau ta'lim berarti pengajaran, begitu kan? Kalau tarbiyah berarti pendidikan. Ya. Mungkin saja ada orang yang membedakan dengan mengatakan bahwa tarbiyah sesuatu yang lebih daripada ta'lim. Artinya ada nilai lebihnya. Kalau ta'lim itu identik dengan seseorang menyampaikan sesuatu, baik dari kitab ya, maupun dari sunnah. Adapun tarbiyah selain itu juga dalam bentuk praktek memberi contohnya. Ya, dalam bentuk praktek, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk adab. Nah, bolehkah saya ikut tahsin? Maksudnya apa? Apa penyimpangan dari wahdah Islamiyah? Di sini ada Ustaz Tasrif, ada Ustaz Hasan bin Rasid, ada Ustaz yang lainnya, ya, Abu Irbad. Nah, bisa tanya kepada mereka. Malah Ustaz Tasrif memang pernah di sana, ya kan? Biasanya kalau mantan itu paling tahu. Ya. Kalau mantan itu paling tahu kondisinya seperti apa. Nah, karena Ustaz Tasrif bercerai dengan Wahdah Islamiyah, ya. Itu karena manhaj, ya. Bukan karena apa-apa. Karena manhaj beliau tinggalkan Wahdah Islamiyah. Nah, haula ikhwanul muslimin. Nah, apakah ada hubungan pemahaman Abu Bakar Ba'asyir dengan Roja'iyun, MLM, Halabiyun, Sururi, atau yang lainnya? InsyaAllah. Secara organisasi mungkin berbeda ya. Secara organisasi mungkin berbeda. Tapi kebid'ahan itu, walaupun banyak rupa dan bentuknya, ya intinya sama kan? Ya. Kebid'ahan itu walaupun banyak rupa dan bentuknya, intinya sama. Secara terang-terangan, ya, secara jelas, semacam Halabi, Roja atau yang lainnya mungkin tidak sejalan. Ya. Nampak zahirnya tidak sejalan dengan Khawarij. Tetapi bantuan-bantuan yang diberikan oleh muassasah, oleh yayasan-yayasan yang ada hubungannya dengan Roja, ya, dengan Halabi, itu mengalir ke orang-orang yang sepaham dengan Abu Bakar Ba'asyir. Nah, Pondok Meruki termasuk ya, mendapatkan bantuan dari As-Sofwa. Ya. Nah, kemudian Ihya Uturas juga memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok Khawarij. Entah itu jaringannya Abu Bakar Ba'asyir atau yang lainnya. Nah, ini juga sama, Ustaz Tasrif, ada yang menanyakan tentang Wahdah Islamiyah. Bagaimana mendakwahi orang tua yang menentang dakwah salaf dan juga istri yang masih memiliki pemikiran hizbi? Dimana saya pernah mengenal dakwah hizbi cukup lama dan sekarang alhamdulillah sudah mengenal dakwah salaf. Nah, lakukan upaya ya, untuk terus menasehati, membimbing orang tua dan istri. Ya, itu sebagai bukti cinta antum kepada keduanya, kepada orang tua dan juga kepada istri, nasihati sedikit demi sedikit, perlahan, karena segala sesuatu butuh kepada proses, tidak langsung terjadi begitu saja alias instan. Sama seperti halnya antum ketika meninggalkan hizbiyah, ada proses. Hanya perbedaannya antara antum dengan istri antum dan orang tua antum adalah antum diberi taufik untuk lebih dulu mengenal manhaj salaf. Jadi ada kewajiban ya, bagi antum untuk membimbing, membawa, ya, memberitahukan tentang dakwah salaf kepada orang tua dan juga kepada istri. Nah, kecuali kalau menampakkan penentangan yang keras, ya, sudah antum berupaya sekian lamanya, orang tua tetap menentang, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Tetapi hubungan antum ya, dalam hal keduniaan tetap harus baik kepada kedua orang tua. Nah, adapun istri, ya, kalau memang sudah tidak mau ya, diajak kepada kebaikan, dan antum merasa bahwa antum sudah tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban antum sebagai suami terhadapnya, pun demikian sebaliknya, dia istri antum, maka apa boleh dikata? Perceraian adalah jalan yang terbaik. Nah, karena tidak ada gunanya hubungan rumah tangga kalau masing-masing dari suami dan istri sudah tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, baik sebagai istri ataupun sebagai suami. Asalkan ingat, antum sudah berupaya. Ya. Maka perceraian jalan yang terbaik untuk menggapai ridha Allah dan Rasulnya. Bukan karena hawa nafsu. Ya. Bukan karena hawa nafsu. Meskipun besar cinta antum kepada istri antum, tetapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan. Apa artinya antum tinggal hidup bersama dengan seorang istri yang justru mencela, mencaci maki sunnah? Tidak ada artinya. Keselamatan diri antum harus lebih antum utamakan dibandingkan rasa cinta antum terhadap dia. Nah, soal cinta gampang, nanti antum bisa mendapatkan cinta-cinta yang lainnya. Ya. Tapi yang terpenting adalah keselamatan manhaj. Ya. Nah, ini terkait pertanyaan itu juga mungkin ya. Allahul musta'an. Iya. Ya, saya nasihatkan kepada istri yang bersangkutan itu yang kerja di luar sebagai PNS, ya, hendaknya menghentikan pekerjaannya, ya, kembali ke rumah. Kalau memang cinta sama suami, ya. Nah, kasihan suami, ya kan? Suami juga tidak boleh membiarkan istrinya yang dalam keadaan seperti itu. Kalau si suami betul-betul mencintainya, tahan dia. Jangan keluar bekerja. Ya, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam hal ini. Ya, antum berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada istri. Antum juga berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada diri. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bermuamalah jual beli kepada hizbiyyin? Apakah dibolehkan? Nah, Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala dan yang lainnya dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah menasehatkan untuk tidak melakukan muamalah dalam bentuk transaksi dengan mereka. Hizbiyun. Ingat, al-qulubu dhaif. Hati-hati itu lemah. Kita khawatir timbul rasa cinta kita kepadanya ketika dia sudah memberikan banyak kemanfaatan dalam urusan dunia. memajukan bisnis kita, membuat bisnis kita semakin berkembang. Ya, akhirnya lisan kita menjadi keluh, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, berjabat tangan, berpelukan, masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, bagaimana kalau sekali dua kali? Ini pun kalau seandainya menimbulkan fitnah di kalangan salafiyin, jangan dilakukan. Toh penjual ataupun pembeli itu bukan dia hizbi saja, ya kan? Tapi banyak yang lainnya. Ya. Kenapa mesti bergantung kepadanya? Saat antum menjual produk atau membeli produk, ya. Banyak orang yang jualan, banyak pembeli. Ya. Jangan khawatir. Ar-rizq minallah. Rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cuma kehilangan satu pembeli, enggak masalah. Hilang satu pembeli, datang 10 pembeli. Alhamdulillah, ya kan? Dari kalangan ahlu sunnah. Nah. Jadi jangan bermudah-mudah dalam hal ini, ya. Afwan Ustaz, dalam keadaan bagaimana seseorang bisa dihukumi sebagai ahlul bid'ah atau mubtadi? Ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Ubaid, apa perbedaan antara mubtadi dengan sahibu bid'ah? Seseorang dicap sebagai mubtadi ketika sudah tuqam alaihil hujjah. Hujjah sudah ditegakkan kepadanya. Ya, hujjah sudah ditegakkan kepadanya, tetapi dia masih tetap di atas kebatilannya. Nah, itu diantaranya. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya kita menisbatkan diri sebagai ahlu sunnah Wahabi? Jazakallahu khairan. Antum jazakumullahu khairan. Nisbat kepada ahlu sunnah, nisbat yang benar, nisbat yang syar'i. Ya. Yeah. Adapun Wahabi, sesungguhnya ini hanya sebutan, istilah orang-orang yang benci, ya, kepada sunnah, kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, mereka mencapnya sebagai Wahabi. Nah, sedangkan ahlu sunnah salafiyun tidak ada yang menamakan dirinya sebagai Wahabi, tidak ada. Ya. Ini kita katakan bahwa Wahabi ini hanya mengambil istilah dari penyebutan mereka saja. Ya. Nah, adapun sebutan nisbat kepada ahlu sunnah, salafi, sunni, ini nisbah yang syar'i. Nah, kalau Wahabi tidak ada nisbat kepada Wahabi. Nah. Apakah seorang penuntut ilmu seperti kami yang sudah berilmu tetapi terkadang tidak beramal bahkan melanggar syariat, apa masih disebut salafiyin? Nah, kita harus sama-sama berupaya, ya, untuk tidak terjatuh ke dalam pelanggaran syariat. Nah, kita harus sama-sama berupaya untuk melakukan itu. Apalagi kita dalam keadaan sudah tahu ilmunya. Namun, ya, kadang syaitan, ya, membisikkan sesuatu, mendorong sesuatu kepada kita ketika kita lengah. Hingga akhirnya kadang kita jatuh ke dalam sebuah pelanggaran. Kalau kita sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini seruan untuk bertakwa. Jangan melanggar. Jangan melakukan dosa. Tetapi manusia, Bani Adam, ya, la yaslam minal khata. Tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ya. Kullu Bani Adam khata. Setiap Bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Karena itu, setelah diperintahkan untuk bertakwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan anjuran agar kejelekan segera diikuti dengan kebaikan. Subhanallah. Begitu sempurna apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Manusia rentan melakukan kesalahan. Meski sudah diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Maka apa yang harus dilakukan? Bertaubat dan ikuti kejelekan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan dapat menghapuskannya. Ya. Nah. Ahlus sunnah salafiyun. Ya. Bukanlah orang-orang yang maksum. Ya. Bukan orang-orang yang maksum. Yang terjaga dan terperihara dari kesalahan. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Ada ahlus sunnah salafiyun yang melakukan dosa. Ya. Nah. Karena itu, maka kita harus bersama-sama berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Jarak rumah dengan masjid kurang lebih 1 kilometer. Namun terdengar azan ketika masuk waktu sholat. Dikarenakan masjid tersebut memiliki menara. Apakah wajib Anda menghadiri sholat berjamaah? Nah, datang. Ya. Karena antum dengar suara panggilan azan. Ya. Jarak 1 kilo kan dekat. Ya, tidak jauh. Nah, dengan motor sekali tancap, sampai. Ya kan? Nah. Kecuali kalau ada masjid yang lebih dekat dari itu dan juga terdengar suara azan, sholatlah di situ. Ya. Langkah kaki antum ketika akan menuju masjid itu sudah berpahala. Ya. Langkah kaki kita ketika akan menuju masjid itu bernilai pahala. Ya. Ana mau bertanya, afwan Ustaz, mana yang harus ana dahulukan ketika tiba waktu taklim orang tua meminta tolong untuk suatu hal yang mubah? Apakah harus menolak perintah tersebut agar bisa ikut taklim? Ataukah ana kerjakan perintah tersebut dan melewatkan ta'lim? Nah, antum lihat terlebih dahulu perintah itu seperti apa, ya, dan dalam rangka apa. Mungkin antum bisa bermusyawarah, berbicara kepada orang tua, ya, dengan cara yang baik. Jika memungkinkan pekerjaan itu bisa diselesaikan dan ta'lim bisa ikut, lakukan. Ya, lakukan. Tapi kalau sesuatu itu sesuatu yang sangat penting, ya, dan orang tua menginginkan kita untuk melakukannya, tidak apa-apa. Kita taati perintah. Nah, jadi diperkirakan saja. Dan lebih baik kita berbicara dengan santun kepada orang tua sekiranya pekerjaan ini bisa ditunda, ya, terlebih dahulu dan orang tua ridho, alhamdulillah. Ya, antum berangkat ta'lim, antum sampaikan bahwa sebenarnya sekarang ini saya punya kegiatan ibadah, saya punya kegiatan ta'lim. Mudah-mudahan orang tua memahaminya dengan baik dan mempersilahkan. Selesai urusan. Ya. Siap. Afwan Ustaz, manakah yang didahulukan apabila seseorang akan melakukan poligami alias ta'adud, mengurus surat-surat izin terlebih dahulu ataukah menikah saja didahulukan? Nah, kalau dapat kelonggaran, kemudahan untuk memproses surat-suratnya, ya, lakukan. Lakukan. Tapi kalaupun dirasa sulit, ya, memprosesnya, untuk kemudian nanti kalau ada kesempatan baru diproses, ya tidak apa-apa. Surat itu kan hanya sekedar formalitas saja, ya. Yang terpenting ketika kita menikah untuk yang kedua, ini syarat dan rukunnya juga terpenuhi. Itu saja. Ya. Soal pencatatan bisa dilakukan di belakang hari. Setelah kita punya banyak anak, baru datang. Bagaimana ini urusannya? Sampai sekarang saya tidak punya surat. Gitu kan. Sementara anak sudah 10 ini. Semua tidak punya akte. Ya. Tolong dibantu. Mudah-mudahan, ya, akan ada kemudahan. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tindakan seorang istri yang selalu melihat suaminya bermaksiat? Apakah saya salah jika saya berbicara? Tidak, tidak salah. Seorang istri harus membantu suaminya agar jangan melakukan dosa dan pelanggaran. Agar suaminya tidak melakukan kemaksiatan. Berbicaralah kepadanya dengan baik. Ya. Berbicaralah kepadanya dengan baik. Ya. Nasihati suami. Ya. Dengan baik. Nah, ingatkan suami bahwa itu adalah perbuatan maksiat. Itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak disalahkan bagi seorang istri yang melakukan hal ini. Ya. Justru antara suami dengan istri memang harus ada ta'awun dalam hal ini. Kerjasama yang baik. Teamwork. Ya. Terus ada kerjasama yang baik. Saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling membimbing. Ya. Memang suami sebagai pemimpin. Tetapi dia tidak maksum. Ya. Dia tidak maksum. Kadang suami juga jatuh pada kesalahan. Dan perlu diingatkan oleh istrinya yang melihat langsung kesalahan tersebut. Jangan didiamkan. Ya, jangan didiamkan. Tegur suami. Ya. Nah. Afwan Ustaz, bagaimana kalau Umi menyuruh, baru Abi juga menyuruh? Siapa yang diutamakan? Utamakan perintah keduanya, jalankan perintah keduanya. Ya, perintah Umi dijalankan, perintah Abi juga dijalankan. Nah, ya, ini kalau kebetulan dalam waktu yang bersamaan. Sepertinya ini juga dalam waktu yang bersamaan, kalau melihat model pertanyaannya. Kalau dalam waktu yang bersamaan, laksanakan perintah keduanya, selesai kan? Nah, manakah yang lebih utama bagi seorang ummahat, mengurus rumah tangga ataukah mengajar tarbiyatul aulad? Dua-duanya adalah perkara yang baik. Ya. Dua-duanya adalah perkara yang baik. Yang paling penting, ya, tidak mengabaikan salah satunya. Kalau kebetulan, ya, para istri atau sebagian ummahat ada yang diberi kemampuan lebih dalam hal ilmu, kemudian menularkan ilmunya kepada anak-anak kecil atau kepada sesamanya dari kalangan muslimah, labas, boleh itu dia lakukan, ya. Namun yang terpenting tetap dia sebagai ibu rumah tangga, ya, yang harus mengurus urusan-urusan rumah tangganya. Nah, dan antara rumah tangga dengan tarbiyatul aulad adalah hal yang berkaitan sebenarnya. Ya. Mengurus rumah tangga dengan tarbiyatul aulad adalah hal yang berkaitan. Karena tarbiyatul aulad juga masuk dalam bagian pengurusan rumah tangga. Dia punya anak. Ya. Dia harus didik anaknya. Dan itu sebagai bagian dari mengurus rumah tangga. Ya. Seorang wanita pemimpin di rumahnya. Terhadap anaknya, terhadap harta suaminya. Ya. Nah, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bagaimana dengan undangan yang bertuliskan turut mengundang Fulan bin Fulan, tetapi kemudian ada keterangan almarhum? Bolehkah? Apakah ini termasuk kesyirikan? Ya, sebaiknya tidak perlu disertakan orang yang sudah meninggal dunia, ya, mengundang orang lain untuk menghadiri walimah anaknya. Nah, misalnya, ya, orang yang sudah meninggal, selesai urusannya, dia terputus dengan segala perkara dan persoalan yang terjadi di dunia. Ya, jadi sebaiknya tidak usah dicantumkan lah. Memang kalau masyarakat kita kebanyakan, ya kan, turut mengundang Fulan bin Fulan bin Fulan, termasuk yang sudah meninggal pun ditulis di situ. Ya, kapan mengundangnya? Ya. Nah, kalau sampai pada batasan syirik, semoga tidak. Ya, kecuali kalau ada keyakinan bahwa dia masih hidup walaupun sudah meninggal dunia. Ada beberapa pertanyaan yang kurang bisa saya pahami, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah sering saya jawab juga. Apa nasihat antum kepada ikhwan yang ngaji sana sini dengan alasan mereka ini masih ahlus sunnah, akan tetapi mereka membenci Asy-Syaikh Rabi? Nah, kalau membenci Asy-Syaikh Rabi itu salah satu tanda hizbinya seseorang, ya. Dan ini ada asarnya dari kalangan para salaf. Siapa yang mencintai Ahlus Sunnah maka dia termasuk bagian dari Ahlus Sunnah. Siapa yang mencintai Sahibus Sunnah maka dia termasuk dari bagian Ahlus Sunnah. Kalau seseorang membenci seorang Ahlus Sunnah maka dipertanyakan, ya, ke Ahlus Sunnahannya, dipertanyakan ke salafiahannya, ya. Maka jangan melakukan hal ini, ya. Jangan ngaji sana ngaji sini. Ngajilah di tempat yang aman, ya. Ngaji kepada ustad-ustad yang terpercaya, yang lurus manhajnya, ya. Nah, lurus perilakunya, adabnya, bisa memberikan contoh yang baik, bisa melindungi agama, ya, kita. Jangan duduk bermajlis kepada orang-orang yang tidak kokoh di atas sunnah, walaupun, ya, menyerukan berpegang teguh kepada sunnah. Apa nasihat bagi ikhwan yang mereka mau taklim ketika ada daurah atau tabligh akbar saja? Ini sering dinasihatkan oleh para asatidzah kita, ya, kepada para ikhwan agar tidak melakukan hal ini. Ya. Ingat selalu pernyataan Imam Ahmad rahimahullah bahwa kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya. Isi hari-hari kita dengan ilmu. Ya. Hidupkan nuansa ilmu. Ya. Semangat untuk datang ke majelis ilmu. Jangan cuma pas ada daurah saja. ambil faidah ilmu dari setiap kajian ilmu yang diadakan. Antum jangan pernah menyepelekan majelis ini. Bisa jadi faidah yang antum dapatkan di taklim-taklim yang rutin itu jauh lebih besar dibandingkan dengan faidah yang antum dapatkan di saat daurah. Ya. Antum bisa saja banyak ketinggalan faidah ketika tidak ikut hadir di majelis yang sudah rutin. Makanya jangan pernah melewatkan majelis taklim kalau kita punya kesempatan untuk datang. Datang. Sayang 1, 2, 3, 10 faidah terlewatkan. Ya, rugi. Nah, majelis taklim adalah lahan ibadah kita. Ya, lahan ibadah. Karena menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu adalah ketaatan yang besar. Bahkan bisa dibilang ketaatan yang paling utama untuk saat ini. Nah, jadi jangan pernah meremehkan majelis taklim. Ya. Jangan hanya datang pas daurah, tapi manfaatkan majelis taklim yang sudah rutin dan berjalan. Nah, akan banyak faedah yang antum dapatkan. Afwan Ustaz, gimana keadaan Zulkarnain sekarang? Saya tidak pernah bertemu dengan Zulkarnain sekarang. Tidak pernah juga ada kontak-kontakan. Zulkarnain kama kana. Tidak berubah. Tetap sama keadaannya seperti yang dulu. Ya. Nah, keadaannya tetap sama seperti sebelumnya. Tidak berubah. Nah, Afan, bagaimana Ustaz orang yang bekerja tukang ojek? Kalau dia hanya menarik penumpang yang laki-laki saja, tidak apa-apa. Ya, jika ada penumpang wanita, maaf, coba lihat tulisannya. Dipasang tulisan di situ khusus laki-laki. Insyaallah, ya penumpang wanita itu akan pergi, ya kan? Nah, kalau memang ya antum tidak ada pekerjaan lain yang lebih baik, sementara ini melazimi menarik penumpang dengan ojek, ya, maka jangan sekali-kali menarik penumpang yang wanita, ya, supaya antum tidak capek, ya, menjawab. Maka itu tadi mungkin perlu ditulis pelang, ya, ojek ini khusus penumpang laki-laki. Entah itu di apa, di depan misalnya, dekat stang, atau di tempat yang lainnya. Kalau tidak, ya tinggal sampaikan saja bahwa maaf, saya tidak menarik penumpang kecuali yang laki-laki saja. Nah, sudahlah, sepertinya sudah lewat jam 5 ini. Apakah boleh pasangan suami istri menggunakan panggilan Umi dan Abi? Ya, sebenarnya apa ya? Suami dan istri boleh saja melakukan panggilan-panggilan yang dilihatnya itu lebih merekatkan hubungan dan lebih menguatkan cinta antara keduanya. Ya. Tidak mesti Abi dan Umi, kan? ya. Boleh panggil Sai. Maksudnya sayang gitu. Habib, habibi misalnya. Ya. Atau panggilan-panggilan yang memang disukai oleh suami, disukai oleh istrinya, Neng misalnya, atau Teh, atau apa ya, Kang, Mas, ya, atau AA misalnya. Ya. Yang penting panggilan-panggilan tersebut bisa apa ya, semakin merekatkan hubungan, itu saja intinya kan. Nah, nggak mesti Abi dan Umi. Nah, malah kalau Abi kan secara makna nggak pas ya. Panggil Umi juga secara makna nggak pas. Nah, jangan panggil bos. Istri panggil suaminya bos. Jangan, ya, itu panggilan yang kurang bagus lah. Nah. Baik, Allahu ta'ala alam shawab, kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.